Bismillahirrahmanirrahim. Qala famar rabbukuma ya Musa, qala rabbuna allazi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Qala fama balul qurunil ula. Qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadillu rabbi wa la yansa. Alladhi ja'ala lakumul arda mahdaw wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas sama'i ma'a fa'akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta. Qala famar rabbukuma. Qala ngucap sapa Fir'aun. Famar rabbukuma. Faman mongko iku sapa? Rabbukuma te pangeran sira loro ya Musa he Musa. Kowe nak gak ngakoni aku pangeran, terus pangeranem iku sapa? Iktasara ngringkes sapa Fir'aun alaihi ing atase Musa. Senajan to sing ning ngarepe niku Harun kalian Musa, Fir'aun mau nyebut ya Musa, mergo li annaru krana satemene Musa iku al aslu iku sing dadi pokok. Wal idlali ilang krana oleh nunjukno Fir'aun alaihi ing atase Musa fitarbiati kelawan tau di rumah. Fitarbiati kelawan tau di rumah. Kala dawuh sapa Musa, Rabbuna, utahe kang aran pangeran ingsun iku Allah Dzat. Ato kang maringi sapa lati kula seen ing saben-saben perkara minal khalqi sanging makhluk. Khalqahu ing sesuai kejadiane sek. Allah di rupane khalqu wa kang utahe khalqu iku alaihi ing atase lati. Sing yatamayyazun mutamayyizun. Mutamayyizun kang dadi beda apa khalqu biiklan sek anwiri sanging liyane khalqu. Anwiri khalqi mesti khalqin akhor. Suma hada mengkonuli ngekei petunjuk sapa Allah al-hayawan yang hayawan minggu sangking ikilah khalqihi. Ilamat amihi maringgon panganane hayawan wa masyrobihi lan ngumbini hayawan wa mang kihihi atau wamang kafihi lan sing dinegai hayawan wa ghairi dalika lan liane mengkono-mengkono kabeh. Maksudnya ini ku pangeran ngekei petunjuk cara populasi hewan. Artinya nak manusia kepengen abadi kan tidak ada kawin populasi lah, nak pitik selingkuh terus turunannya akeh, nak turunannya apa? Kala fama langgir nak pitik itu ben akeh, kudu selingkuh ben cepet akeh. Iwak misami ben cepet akeh kudu selingkuh. Jadi kan nak selingkuh ya pada iwak kaya apa? Pitik. Jadi bedanya manusia kan ngoten. Terus memang pangeran desain hewan itu ben ya ben akal, mereka ben turunannya apa? Akeh. Kan gua nak pengiran ngamuk wong nakal. Innahum ilakal an'ami bal hum napa? Jadi kula roh kula tradisine pengiran jenengan. Ya memang didesain demikian. Kewan niku iso nunjukno, iso terbantu utawa ngertos kebutuhane ilamat amihi wa masrofihi wa man kahihi utawa man kehihi wa wairi. Dari ya nekah maksudnya nekah kewan, orang kau terus butuh ijab kabul gitu. Dan Imam Suwiti wono wono kewan kok dibaca nado nekah. Saking sopane wong. Nanti ini rambai yang nanti bujua ke. Jadi ini mulai bayang nado kewan itu nado nekah. Ola Fir'aun fama balul kuruni tula. Ola ngucap sopo Fir'aun fama mengkoti apa balul kuruni utawi dosani. Biro-biro generasi atau halul kuruni keadaan ini biro-biro generasi yang umam ini kisih biro-biro umat alulah yang pertama. Kakau munuhin kau dini kau minabindo wa hudin dan hud wa hudin dan hud wa sholihin dan sholat. Fi ibadah diming dalam nyembahi kabir ala utana yang biro-biro berhul. Kala dawa sopa Musa, Musa ilmu hati pengetahuan ini kabir. Ilmu halim, tapi mengerti ini keadaan kaum-kaum yang bisa itu mahfudun. Iku dijogo indah robbi ono sandingi pengiran ingsun. Fi kitabin indah sisi catatan. Wati alkitab Allah kul mahfud ikulah mahfud yudha jihimmal sopa Allah ta'ala ingkabe alaiha ingatase ikilah ahwal khalihim mau fiyawmal kiamat ing dalam dina kiamat layak dilu orang bakal sesat mana ya ibu dikisi orang bakal luput sopa Rabbi pengeran ingsun ansein sanging perkara kuai walayan salan orang bakal lali sopa Rabbi pengeran ingsun orang lali sean gak berpisah. Wati Allah wa ala didat jala kang gawe sopa lali laku manfaat ketui siro kabe fi jumlah bil khalqi ing dalam jumlah makhluk. Apa gawe alardo ing bumi digawe mahdan ingkang mudah digawe lemek digawe nggon liwat firasan tegese digawe nggon liwat nggon lemek. Wasalakalan ngambahno sapa Allah sahala tegese gampangno sapa Allah kang gede sira kabeh piha fil ard subulan ing pira-pira dalan turu kon tegese pira-pira dalan. Wa anjalalan nurono sapa Allah ta'ala minas samai sanging langit apa nurono maaning banyu matoran tegese udan. Kala dawuh sapa Allah ta'ala tatmiman krana nyempurnakno lima maring perkara wasofa kang ngifati sapa Allah ing mabihi Musa ing Musa. Bahwa kita buta ing kitab Allah li ahli Mekah apa nyempurnakno fa'at pros nabi. Mongko ngetono ingsun bihi kelawan ma'azwajan ing pira-pira pasangan asnafan tegese pira-pira jenis to pasangan minabatin sing pira-pira tanduran serta kang beda-beda. Utai dawa sata sifatu azwajan jadi sifatnya azwajan. Manane mukhtalifatal alwan tegese sing beda-beda rupane. Waktu umilan rasane, waktu rimal nandiyane alwan nantu. Wa syatta uti syatta yu jam usyati din kamari din merto. Min syattal amru tafarroko. Manane syatta jadi pisah-pisah pa amru perkoro tafarroko tegese jadi pisah-pisah pa amr. Kulu mangano sirokabe minya sangking kabe wara awlan mangono sirokabe. An amakum ing pira-pira raja kaya sira kabeh fiha ing dalam arep. Ute an amu jamuna amin. Ya kang arana amku al ibil gonto wal bakor lan sapi. Wal ghanamu lan wedhus. Yuqalu den ucapno apa ngene ro atil an am warai duha. Wal amru te perkara kulit ibahah. Manane oleh mangan, oleh mangon. Menggembala ni ro atil an am. Wa tadzkiru nikmati lan utawin mudakarno lafad nikmat wal jumlah halun kulu war'au an'amakum inna fi dhalika la ayatil li'ulinnuha wal jumlah tuti jumlah iku halun jadi halun min domir akhrusna ay mubihina lakum tegese menangno sirakabe lakum maring sirakabe al-akla imangan wahiyya al-an'am terus waro'il an'am mubihina lakum al-akla waro'il an'ami kita pulau ini kacau gitu. Kita murah mubanjen. Warok yal an amilan mangon, ya bener kok ain, ya. Warok yal an amilan mangon piro-piro kewan. Rojo goyo dari kewan. Ya maksudnya ada sapi gudi ngon. Inna fidalika saat temen mengkon kafe mas berguna kalau ayat ini dari pura-pura ayat lah ibaran terkese dari pura-pura ibaran di ulin duha keti wong kang dini akal. Ya sabi lukul terkese kang dini akal. Jambu nuh yatin kabur fatin kurof. Jadi hurfatin huruf nuhyatin nuha sumia dan arani bihi kelawan anuha walaku akal karena apa akal kok darani nuha nuha niku barang sing nyegah lian aku kerana saat ini akal lian hal ku nyegah apa akal sohi bau ing wong sing duweni akal nah jadi akal berarti terjaga anirtika bilkoba ihi sangking lakoni barang-barang sing elek. Nah saat ini buat nah akali pinter malah untuk akal nah akali rap pinter kan untuk akal. Padahal darani akal itu mana nih bisa mengendalikan diri dari melakukan sesuatu yang minha itu setengah sangking minha sangking bumi minal arti sangking bumi kholak naswa gawe sapa yang sengke mengisiro kabe di kholki abikum sepano kelawan gawe bapak siro kabe ada matik si ada minha sangking arat wafiala yang dalam bumi nu itu balen yang sengke mengisiro kabe makburina halid dan gubur kabe basal mau di sangking sepano waminhalan sangking arat nukhri cukum matang ingsun kemi sira kabeh indal pati nalikane tangi sangka kubur tarotan ing siji tempo marotan ing siji tempo ukro kang liya sama tresna kang kaya lengetane ingsun kemi sira kabeh indap tidai khalqikum nalikane gawe penciptaan sira kabeh nalikane ngawiti gawe penciptaan sira kabeh mbok iki kula terangaken masalah Nabi Musa. Ternyata itu yang masyur, jadi sifatnya Nabi yang mujma'ala ini sidik amanah tablek nama patona. Jadi mensifati Allah secara benar okay. Mensifati Allah secara benar itu tidak jaminan bisa menundukkan musuh okay. Tidak jaminan bisa menundukkan apa? Musuh. Ketika Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan karena dia merasa Tuhan niku Nabi Musa ditakoi. Jika Anda tidak ngakui saya Tuhan, lalu Tuhan kamu itu siapa? Terus jawab Nabi Musa, Rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit dan bumi. Itu jawaban yang benar. Memang faktanya Allah itu yang menuhani langit dan bumi. Tapi jarene Fir'aun ngaten. Ndak Musa, saya ini sering jalan-jalan, setahu saya yang jadi Tuhan saya. Ma'alimtu lakum min ilahin. Setahu saya yang jadi Tuhan di bumi itu saya. soal kemungkinan Tuhan Anda ada di langit, hei Haman, aku bangunkan piramida yang nanti akan saya pakai untuk melihat Tuhannya Nabi Sinten Musa. Mengandung nah, Mesir ganti saya ikuti semangat jasa di Fir'aun. Jadi jasa di Fir'aun di balsam ya jadi pariwisata yang ngasih lo duwe. Piramida yang digun nantang pangeran. Jadi digun wisata yang ngasih lo nopo. Terus yang Mesir itu dirisikani Fir'aun. Jadi akeh ulama tapi dirisikani nopo. Ya yes, pangeran itu singgawi ngono. Woi paling rezeki paling halal penyanyi be mubalek nak cara guyonan niku. Penyanyi be napa? Mergo terus dadi guyonan. Ala ala rezeki dokter gigi. Mergo makan dapat rezeki dari mulutnya orang lain. Terus elek kedua ujarene wartawan. Mergo rezekine dari mulut ke mulut. Paling apik penyanyi mergo dari mulutnya apa? Sendiri apa mubalek cangkem kok. Ya kok ana wong mikir ngono. Ya mau nganggur, ya keliru, kalian pikiran itu ya keliru. Mereka nak pikiran itu benar, berarti wong bodoh ini ya wong ngapik. Mereka rezeki dari mulutnya sendiri. Iya, berarti yang ngapik ya wong bodoh ini. Penyanyi, mubalek. Paling elek dokter nopo. Kau dapat rezeki dari mulut orang. Ya, menuruti canggung elek, orang keliru. Kalau sing dokter gigi tersinggung, ya banyak nih kok tersinggung biasa, banyak rezekinya dari mulut apa? Malah elak dokter bedah, rezekinya dari mutilasi orang lain. Mohon kalau terang non. Ya itu fakta. Mensifati Allah sebagai Tuhan langit dan bumi itu fakta, tapi tidak memupuskan hujahnya Fir'aun. Niki rumono tenan arep sampeyan nama maca Quran iku paham. Kemudian Musa cara mobil ganti gigi terus kata Musa, ndak Tuhanku itu yang menuhani nenek moyang kamu. Padahal itu di depan umum ada punggawa-punggawanya Firaun di depan umum adu argumentasi. Tuhanku itu yang menuhani nenek moyang kamu. Firaun langsung marah, kalau kamu enggak menuhankan saya tak penjara. Dan itu separuh dari punggawa Firaun itu langsung iman. Karena cara berpikir jelas. Jika Fir'aun Tuhan, bahan-bahannya dulu berarti tanpa Tuhan. Jadi Tuhan lahir kemudi. Mikir. Ya Fir'aun lah pengiran tenang. Nah Fir'aun pengiran lagi lahir berarti bahan-bahannya bisa. Tanpa apa? Tanpa Tuhan. Ini jenis fatona. Jadi mensifati Allah Tuhannya langit bumi gak mandi, malah yang mandi. Nyifati sederhana yang menuhani nenek moyang kamu. Iya kan terus logikanya jelas kan kalau Fir'aun Tuhan berarti nenek moyangnya dulu-dulu tanpa Tuhan terus yang gawe sopo yang jadi pangeran sopo marah Fir'aun. Oh dasar gendoh ya dari Musa wong edan ya. Langsung dia bilang Musa wong nopo edan kau hujannya nopo kalah. Niku sami kalian ceritanya Nabi Ibrahim ketika ditanya Namrud Tuhanmu itu siapa Robbiyal ladzi yuhyi wa yumiit. Ya Tuhanku itu yang bisa menghidupkan, bisa mematikan. Jadi Namrud, aku ora iso, njupuk tawanan, disitok dicekek, dibunuh, disitok dibarno. Ya ini tak bisa membunuh, bisa menghidupkan. Terus dari Ibrahim, enggak itu. Tuhanku pokoknya sing lakono srengenge kawetan moro kulon. Nek kowe pangeran saiki kok kulon ngetano. Fabuhital ladzi kafar. Terus dia ada bisa. Jadi ini bukti bahwa semua nabi itu punya kecerdasan yang bisa mengalahkan argumentasi musuh. Kadang kecerdasannya itu sederhana. Jika sesuatu mensifati Tuhannya langit dan bumi malah gak mandi. Tapi darani yang menuhani nenek moyang kamu malah mandi. Mergologikane berarti nak Fir'aun pangeran nenek moyangnya dulu tanpa Tuhan. Berarti ono Tuhan lahir di sik makhluk. Nah, pangeran terlambat dong. Mulane cara guyonane kan ngoten. Yesus kok pangeran, kok enak ra melok gawe bumi ujug-ujug dadi napa? Pangeran. Ora melok gawe langit bumi ujug-ujug teko dadi napa? Pangeran. Terus niku sifat fatonae para nabi. Dadi kabeh nabi di sifat kecerdasan. Yesus masyhur ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku cerdas banget. Niku masyhur ketika dia debat sama orang-orang kafir, Mas. Jadi ini kan ada orang kafir bahwa tulang sudah membiru terus diremet bareng diremet disawurna wajahe Nabi. Mat iki lho jare pangeran iso nangekno padahal wis dadi no. Dadi balung ya dadi tulang belulang sing wis iso diremet. Jare bekane Nabi yo pokoke pangeran iso. Yo ngene Mas, nek pangeran iso saiki wong-wong sing mati mulai Nabi Adam babang tangekno. Engko tak takokane kowe iku bener ta ora? Makanya Anda jangan terjebak oleh ukuran yang diciptakan mereka. Kita tak warai, nak jadi wong bener itu jangan terjebak oleh ukuran yang diciptakan mereka. Mat nak panjen kowe wong bener, wong mati-mati ku tangekno. Engko nek tangi tak takokane kowe iku nabi tenan ta ora? Yo kan yo repot kowe nangekno wong sing wis mati. Ajare Nabi enak. Ya sing gawe ukuran iku kowe, kowe sing nangekno. Lan kula dadi kiai, nak kiai kudu bener atau maksiat kudu ngene-ngene. Sing di ukuran ideal ya kowe, kowe wae sing dadi kiai kok repot malah ngompor wong liya. Sing di ide kowe kok aku sing bakon nglakon. Lagi nak dadi kiai ora usah, ora pokoke omongane wong iku. Ya tadi kan ukuran kebenaran nunggu orang mati bangkit yang bikin ukuran kan mereka kan. Paham ya? Lalu yang dipaksa mewujudkan itu Rasulullah. Nah kita dalam kehidupan itu sering gitu. Ngomong sing latihan nyai, latihan jadi orang benar. Biasanya keteror oleh kriteria yang dibikin orang lain. Saya pulang rata nol, kita alam ya pulau piambak. Saya kiai narang alim dari kiai kok gak alim. Saya sing alim sosialnya kurang. Misalnya sosialnya wes api ngalimi wapi. Dulur kerabat anak kepenjunya pati. Ada kriteria yang menjadikan kita itu serangan raiso. Soalnya nggak orang sing untuk ngisi lakoni dewi. Napa? Ya kalau sering diprotes lawan bener atau kurang pidato. Nanti tiang saking gelane ngundang kula atau pidato sampai muni ngeten. Gusinan kiai kok aneh, dijak ape ora gelem. Sekarang ini orang udah kasih aduh wadah dong. Ya jaman kula iya, aku suwe kiai aneh, dijak ape ora gelem. Mulanya kiai aja yang ape, yang pidato kue. Jadi kue aja yang ape, yang pidato. Ya kue aja sepenak. Lalu kalau orang itu ngaji, yang mulai itu ngaji kok kayak ukuran kebenaran malah aneh meneh. Jadi masyarakat tuh gitu ya, selalu bikin ukuran kebenaran menurut mereka itu nampak turuti, gue goblok. Itu disebut walau istabal haku ahwaru lafaz dari sama awat wal ardu waman. Andaikan kebenaran nu anut ukuran mereka mesti langit bumi nopo. Ya, misalnya kebenaran ini Nabi ngenteni wong mati ditangekno ditakoki bener ta? Salah. Ana ono nak siji tambah siji loro, takono sing mati bener ta salah iku. Siji tambah siji loro, takono wong mati bener. Wedan ka apa to? Setiap kebenaran diukur pakai sesuatu sing dilimpet seru. Lan ini pengalaman iki jenengan iki dadi mulai riyen ciri utama Nabi itu dites oleh kebenaran yang sebetulnya ndak jadi tolok ukur. Kaya umat Nabi Musa ngendikan arinawo hal jahro. Musa nak panjen ke ibu pangeran. Pangeran itu kudu muncul. Ketika pangeran muncul nanti saya tanya apa betul dia mengutus kamu sebagai nopo? Terus Nabi Musa pusing. Faham ya terus. Kulo suwun sampean kalau sudah yakin terhadap satu kebenaran dan itu jelas sanadnya jelas, istilahnya jelas, lakukan saja. Karena nuruti uang yang ngotot wujudnya duka terus jadi mari rezeki jembar sing duka ke melarat. Cina orang tahu duka. Uang nak berkaji tambah apa? Wah berkaji kurang ajar di pirang-pirang. Usah kok nggak ada ukuran ngono. Ya syukuran pokoknya kaji lu apa? Awalnya kaji wajib ya kaji. Berkaji nakal lah. Piro-piro nakal lah wis tahu. Kaji. Ya usah tahu pun kok orang tua. Lah nak misalnya dia nak tahu kaji, yo nakal di cek raka. Dale. Pulau sholat dong dekne cek nakal. Lah malah arah sholat buat arah sholat. Nakal lala di cek sholat. Masyarakat itu lucu, oleh geukuran itu ngawur. Jadi pokoknya aneh. Misalnya orang wong ayu, wah pulau ayu wong judes. Ya udah piro ayu, lalu soalnya judes rongot malah pikir. Aneh-aneh. Ulang-ulang, jadi kiai ini terang-terangan, gak seneng gue iki. Biasa kalau Allah tambah kalau mati, buta imami-imami, buta orang-orang ini. Saya tunjukkan bahwa memaksakan ideal itu tidak baik. Ojo turuti masyarakat. Kalau kamu turuti, kau kan jadi pengiran. Tenang, dia tenang. Jadi pulau itu kalau kiai raparek pejabat. Ngomong itu, wadah yang kepengen ngelantar pulau kenal apa? Pejabat. Terus kalau suwun latih lah, latih bahwa kebenaran sejati itu sing jenengan yakin wani ketemu pengiran. Iya dengan fatwa kula, nggo sangu mati jenengan. Dawe sing aran hikam, kebenaran sejati itu kebenaran sing kowe siap ketemu pengiran. Jadi gampang ukurannya, kebenaran sejati kebenaran sing kowe siap ketemu pengiran. Misalnya gini, hikam mencatatkan gini. Kowe saiki punya uang karena kerja atau karena jadi PNS atau karena warisan, pokoknya punya uang dengan berbagai sebab atau karena disodagawi orang. Lalu kita berpikir, berarti saya punya rezeki karena kerja atau karena disodagawi orang atau karena warisan atau karena saya pegawai negeri. Itu kita rasional. Itu rasional. Faktanya kita itu kan nak kerja digaji, nak jadi PNS. Tapi fakta itu baru berjalan berapa bulan atau berapa tahun. Kan setelah kita jadi PNS, baru dapat gaji. Setelah punya pekerjaan, baru dapat gaji. Betapa pendeknya memori manusia. Betapa pendeknya memori manusia. Terus pertanyaannya Tuhan, lah zaman kamu jadi janin masih orok, itu yang ngasih gaji siapa? Anda sudah butuh oksigen, butuh asupan gizi, dan sudah bernapas. Lalu Anda punya rezeki zaman jadi janin, siapa yang ikhtiar? Kamu sudah punya ikhtiar, tapi asupan gizi cukup, oksigen cukup, sistem tubuh cukup. Nah, ternyata yang dikenang Tuhan itu masa-masa di mana kita tidak bisa ikhtiar sama sekali. Manusia karena sekarang sedang bisa kerja, sedang jadi PNS, memorinya pendek sekali, terus dia mengatakan tuh rezeki bergoter. Lalu pengiran tersinggung, tersinggung-singgungnya. Nah, itu yang disebut ulama tasawuf dalam diri kita ada syirik khofi, ada syirik yang kita tidak tahu, termasuk itu. Malah ini peringatan dari sama nabi dari wong soleh. Hal-hal gitu tuh buang jauhnya. Ya sebab apa nak wae kerja ya kerja. Mana apa kerja? Ben gak gawang lanang sawangan ya kerja ya gitu aja. Aku bertanya itu yang kejinan wong alim buat kerja. Gak tulanan itu kerja. Biasa. Ya lah. Jadi pokoknya jangan sampai sebab lo kan ada beda nih, sampai ada orang-orang jadi orang lain. Jadi biasa muni duit kuake warga, makanya ada orang-orang jadi orang lain. Orang nak usah orang-orang jadi orang lain, makanya izin tenang, apa yang ngeklaim kerja itu izin, atau ngeklaim rezeki sangka sebab itu izin. Enggak dong, misalnya sama hitung saja, misalnya tiap bulan mungkin saya dapat uang 3 juta, mau dikai uang, mau hadiah, mau warisan, entah apa saja. Terus kemudian saya ingat uang 3 juta itu banyak karena dikasih orang atau dapat gaji atau dapat royalti misalnya. Tuhan tentu ngitung yang paling detail gini. Saya bisa makan karena saya berpijak di bumi. Saya bisa kencing karena jantung saya normal, ginjal saya normal. Saya bisa makan karena Allah menciptakan air, menciptakan beras. Terus saya ini bisa makan mergono duit atau mergono beras. Saya ini duitmu miliaran tahun beras. Logika mangan mergo duwe mek logika mangan mergo ana beras iku kuat iki ya ta kok. Kuat ana beras kan. Lah ternyata banyak profesor, banyak dokter, banyak kiai, banyak ulama. Wong iso mangane mergo duwe. Goblok apa pinter? Goblok mergo wong iso mangan mergo ana beras. Lah duwe miliaran gak ana beras. Gak iso mangan. Saiki misale Gus, ana beras tapi ora duwe, iso ora nyolong, tetep iso. Lho boten iki padha-padha matematis lho. Iki iso mbok nyolong, mbok rebut. Pokoke asal ana beras kuwi tetep iso mangan. Lah saiki pertanyaane, nek iso ana beras isane mangan mergo apa? Sistem organ tubuh sehat. Ora mergo dhewe duit. Kuwi dhuwit miliaran nek sistem organ tubuh kamu ora sehat. Ya bisa makan kan. Berarti iso mangan mergo dhewe duit akeh kan batal demi hukum kan? Lah lucu nih akeh wong sing tetep ngomong ngono lah berarti bentuk makal. Paham? Lah alhamdulillah aku wong waras, gak tahu aku mikir dulu gak tau. Lari gue wirid dan ada di wali abad, utak kamu sih utak ngunin kubah. Itu jenis sirik kopi, diam-diam kita ini sirik kopi. Menuhankan uang, menuhankan sistem, menuhankan sebab-sebab yang kita ketahui. Mulanya Abdul Qadir nak ngendikan masyhur. Demi Tuhan, saya tidak pernah makan kecuali sudah dapat izin dari Tuhan. Ya Abdul Qadir makan. Saya tidak pernah minum kecuali dapat izin dari Tuhan. Ya Abdul Qadir minum. Karena dia tahu, untuk bisa makan itu butuh dramatis dari kekuasaan Tuhan. butuh sekian sistem, jutaan sistem yang semuanya hanya bergantung bahwa subhanahu. Itu tadi saya jelaskan. Nak kowe duwe akal sing waras. Wong iso mangan beras itu faktor utamanya ada beras atau ada uang. Ada beras kan? Lho ada beras itu sentuhan BI atau sentuhan Tuhan? Sentuhan apa? Tuhan. Cara ono bank Indonesia, cara ono apa beras itu gak ono kaitane mbek bank napa? Oke, misalnya itu ya. Karena ada petani. Ya petani itu mau dolanan tuh gabah di sawur-sawur nonin sawah bareng mulai. Bareng tolong mulan dari oh gabahku dia semang kue turu berdolanan itu napa? Sistem sing gabah dadi padi-padi dadi akeh itu petani ini melok-melok tau orang. Itu mana dolanan gabah di nyalonin sawah bareng napa? Mulai. Jadi mulai ibu dong, kemudian itu dolanan. Itu disebut wamal hayat dunia ila lahu. Lah wong nak wis wani dadi ulama, cara berpikir harus begitu. Ya ben tau to mikir ngono. Mulane maca lero ping sewula ta prawali karena utek e wis elek kan. Dadi sing dilapakno kalimat tauhid tapi utek e gak tau napa. Gak tau napa. Tauhid. Paham ya, jadi harus dilatih. Mulane pangeran sing disebut nikmat itu namung kalih tanaman sama hewan. Napa tanaman? Ya juga ini pengiran gak modern Quran mau bakas tanaman di hewan. Pesawat dan teknologi warnanya jadi problem. Mau nambahin polusi, mau macam-macam. Tapi nak tanaman di hewan semuanya aman. Bisa ini ngomong teknologi pesawat tau lah ngalik. Ambil pakar ozon. Mesti semuanya gak ada problem. Woi kemari lapisan ozon, tipis kemari lapisan ozon. Nah ngomongnya ambil ngomong sing randi akal, sing gak ilmuwan. Uang itu lo hebat, tumpahan pesawat, ngalor itu dia tiket akeh. Jadi takok no pakar ozon, budino merusak ozon, penggawaan yang merusak alam antare. Saya kalau uang di mobil mewah bensin boros, takok no pakar polusi, penyumbang polusi terberat. Mesti statusnya kan penyumbang. Lah yang buat aku ini uang desa uang bodoh bodoh, wah uang gua suka mobil yang mewah, le uang bodoh kok omongannya buat rumah. Jadi ya, berarti yang ngelam mobil atau yang ngelam mobil problem pinter sih. Mobil problem kan? Yang ngelam pasawat olah ngalik, pakar ilmuwan tentang lapisan ozon. Mesti tidak ada problem kan? Karena merusak sistem apa? Antariksa sistem ozon. Artinya gini loh, saya bukannya anti teknologi, tidak. Paling tidak Anda balancing. Bahwa yang kamu puji-puji ternyata menurut pihak yang lebih kompeten itu mata. Soalnya orang-orang, wah orang-orang itu hebat. Bujurnya wakil, babanya orang pulau. Bagi orang lain itu masalah. Wah, aku ada kebagian kan. Akhirnya dikritik, karena mereka ya kepikiran. Kok dia ada saya kan gitu. Yang kritik saya yakin. Bergono cerita, ada seorang pesta poligami. Ini ya guyonan tapi tenang. Ada ustaz dulu diidolakan. Bareng umur 45 tahun, poli. Lah dia tuh punya murid cantik sekali. Sangat-sangat cantik. Wes masuk. Tanong kono rawani ngelamar saiku mergo cahayu iki murid iki iku terkenal dekat dengan kiainya. Terkenal dekat. Ya karena dia memang anak baik, kiainya juga orang baik. Enggak ada potensi selingkuh pokoknya sama-sama orang baik. Sehingga ketika dengar Pak Yai ini poligami, satu kampung tuh benci semua sama kiainya. Karena pikirannya poligami sama si cantik itu tadi. Wah, ustaz juga manusia, paling dipangan kiainya dulu. Satu kampung gedeng kabeh. Warang ternyata tak usah berita, tapi di poligami kiai ku mbah sepuh. Cai ku rasi papa no. Aku nyurung kawin no. Pak Yai poligami nih berondo wendu sepuh. Alhamdulillah. Artinya apa ya? Kritik itu ternyata ya mau eman naik. Sementing rantuk iku, poligami lah sementing gak. Ya misalnya seneng TV-TV misalnya rompulah lah. Misalnya welek kabar, masya Allah kan gitu. Berhubung sebagian cuantik kan orang terus mikir waduh ya maksudnya kalau ada orang yang tak bela, orang yang tak kritik ya semua ini manusia, ya gambarannya seperti ya sembah soalnya wakana lintan doluman wis dolim bin doluman dolim banget jauh dan pintu bagaimana mungkin teknologi kamu sifati canggih sementara merusak. Bagaimana Anda bilang mobil itu canggih sementara merusak? Nambahin apa? Ya sama seperti ilmuwan kedokteran, misalnya ada obat cesplen. Jadi orang bisa, wah itu cesplen, nak jubil langsung mari. Jadi ilmuwan, tapi dia akibat jantung. Sing hitok darah ini canggih, tetap dia. Nah, itu seperti itu. Ya kira-kira seperti itu. Makanya kalau nunggu cilik masih hati bapak. Kue nak jadi kiai, tak usah mulio. Jadi orang alim ya, tapi tak usah mulio. Uang itu nak santri ini akeh. Kadang tambah santri hitok, tambah sombong hitok. Ngaji, nanti ngaji akeh, kadang ditambah sombong hitok. Kulo eling terus wasiat. Mengane kulo ngaji cek akeh cek ora mboten roh. Kaya kulo wong alim kon mulang yo. Cara sampeyan sing ngaji sito nggih pancet kulo mulang ngene iki ngaten iki. Gimana sih sito terus sing tak ulang dulu, tapi sing bingung. Tapi sadane asal gak turu mawon tak pikir ge sama. Tapi anak sito terus bingung maksudnya. Iya itu kan gak ada solusinya itu kan. Kalau buat energi otoriter gitu. Paham gitu, terus kalau suwon kebodohan-kebodohan yang kita ciptakan sendiri itu gitu. Jadi manusia itu memorinya itu apa? Cekak pendek sekali. Nggih pendek sekali. Jadi wong lagi iso kerja iku sawise umur 20 tahun kok jarene entuk rezeki nek mergo iso kerja. Lah 20 tahun yang lalu zaman nganggur tetep mangan faktor rokok. Mula nanti dinali nanti ditangkuti ambil tiang mutasila. Pien gitu orang yang termutasila, tapi cara berpikir mutasila. Ali, kata siapa semua pekerjaan saya karena Allah. Saya ingin duduk ya duduk, saya ingin berdiri ya berdiri. Berarti saya bisa menentukan kehendak saya sendiri. Jadi si dinali macam uang cerdas itu tu nak ngomong. Dan aku turu dah tangi barang. Aku pas aku turu karep tangi. Ya sangka melek tapi mandi. Lagi nak turu nek tangi bareng. Yo kok kaya tangi-tangi lho, tapi kok kada karep tangi jare sini. Terus yang kedua, lagi ada mati bareng. Padahal karep ora mati ya. Iya, terus sakit. Iya lek kabeh kersane pangeran. Jadi iya toh, umpama manusa nang tak lek iki dhewe nek mati bareng ngopo? Kan ndak ada yang di sini kepengin apa? Lah ndak ketekel kabeh bareng, kok sapa sing kepengin ketekel kabeh? Umpama-umpama kepengen nonton ikhtiar itu kan? Ya mau ketekel kan? Paham itu terus kita, tapi ya butuh cangkem elek. Macam mau ngadu kuabe ulama itu macam ya butuh cangkem elek. Kalau yang mari sini gue paham ya. Macam orang-orang ulama sopan santun, mesti orang elek cangkem. Karena untuk mematahkan hujah itu memang harus jelas, butuh vulgar, butuh apa? Butuh jelas. Nabi Ibrahim nanti misok masyur ufil laku mari wata hudu namin. Oh dasar utak jancuk utak. Itu kan ceritanya dia kan ditanya, hei Ibrahim sing mecah berholo sopo. Ya tak kok mesti gue pedah, lo ngakur aku pedah. Cangkem lu, mau karuan berholo kan aku, ya udah iso omong. Kan berholo cili-cili uji pertahili. Pertahili di kalung non yang sing ketua nih. Jadi Ibrahim tak kok, mesti gue. Gak, sing gue pedah. Ya tak kok, ya nama. Utak tem loh, mung karuan berolok kena kok ira iso jawab. Malah utak tem ngono kok sembah. Malah utak tem parah meneh wong ngono kok. Sembah. Kakek ane. Kakek ane iki bener. Dan niku wonten ayat ufil lakum ufil itu kalau diterjemah napa? Jancuk utak kakek. Lan nek jenengan jadi ge sopan ge terus no, tapi awak ngalem ora oleh sopan. Kok sebagian pisuan niku musalsal nganti Rasulullah nganti Nabi jinten. Nabi Muhammad ya biasa. Nah, mendesak ya biasa nanti kan. Sakilat ke umum. Jadi orang sahabat, ya oke, yang terang lo paham-paham. Sampai ke telur apa paham dari Nabi, sakilat ke umum. Ya iya deh, bohong di anak gue. Ya iya deh, bohong di anak. Gue mau diterang lo, gue. Raham. Dan terus, memang kebenaran itu harus dijelaskan secara full. Dan semuanya ya itu jelas. Mengenai masyur dari Siti Nali, saya ini bisa menentukan ikhtiar saya sendiri. Buktinya saya bisa ngadek-ngadek, kepengen lugu-lugu, kepengen mangan-mangan, kepengen leren-leren dari Siti Nali. Dan aku turu deh, tangi bareng. Ya sama pas turu, dikarep tangi terus ya, aku takut. Tidak. Saya ini misalnya takut. Lu kan contoh gampang, apa ngadek-ngadek, apa lugu-lugu. Saya ini misalnya rukun, aku kepengen turu, aku langsung turu. Lho mau menuso sesuai ikhtiare aku kepen turu. Turu pek ngono. Enggak kan? Mulane wa min ayatihi manamukum billahi wa. Ternyata termasuk ayatnya pangeran malah masalah turu. Ayo ana wong paling profesor lah paling canggih lah kepen turu pek langsung turu itu. Kalau manusia bisa menentukan karepe pas kepen turu. Nah, turu. Dan apa kami kepingin itu apa? Umat turu ra sadar. Mungkin dari cerita Nabi, nak mungkin dia mati. Tak kira tahu kah mati. Mungkin kena pura balik dengan mati frustasi. Ia jauh lebih. Wadah, lampu mesti kulo urip bareng. Tapi ya tetap urip pak. Lampu pas mulai mapan, lagi seneng-seneng urip mati. Aku cek urip tak solat sih, kena cek urip bareng mesti sih. Jadi itu kecerdasan si Dinari. Jadi nak ngendikan ya biasa saja contohnya waktu dulu, tapi itu mematikan no. Jadi mutazilah aku napa no, jenenge? Iso mangan, iso ngadeg, iso lungguh. Berarti aku nentokno karepku dhewe. Lah jeneng mutazilah ku bentu. Wong nyontokno kok aku pengen ngadeg, kepen lungguh-lungguh. Maksudnya si Dinari wis kalah. Tapi nak turu tek tangi. Karepe sapa? Kuwi nek mati bareng mung kira karep. Ayo jajal mutazilah kon rene. Ana nah, wong iso nontonno karepe dhewe sik iki turu. Wis turu aja sing abot abot kon nopo? Mesti kira iso. Itu kecerdasan ya. Jadi kecerdasan itu ya sama ada sepele tapi memati. Jadi gue sering sakit mari si Imam Syekh Ali yang masyhur Imam Ghazali. Hujjatul Islam kan gitu. Jadi ya itu banyak logika-logika yang dibangun beliau. Sing umpama wong majusi krungu itu Islam. Saking masuk akalnya logika yang dibangun di Masjidin Ghazali sampai orang yang ngelam umpama wong majusi belum ngaji ikhya itu Islam. Sekarang orang ngaji ikhya juga aneh kata serian Mbak Makhrus Lirboy itu masih nak ngadani anak-anak itu gak boleh nakal naik kapal muslim dari anak-anak namun nakal ya buatan nakal ya. Ya perkaranya ya itu tadi memang kecerdasan itu khasi corona. Ya, tadi kita mau soleh-soleh saya ini mau iso sitik amanah. Tapi yang ketambah soleh, ini tambah bin. Padahal sifatnya Nabi, no, oh. Patrona. Itu masih, sama Nabi Dono, kecerdasannya Nabi sing lucu. Sing, ini nyata tapi lucu, sepele tapi lucu. Dan sampai no. Kanjeng Nabi itu karena Khotijah istri pertama. Itu zaman Nabi Garo Khotijah, rambutan poligami. Jadi Nabi poligami itu seharusnya Khotijah waktu. Saya ini banyak kelompok tertentu yang sidik-sidik poligami dari anut sunnah. Nah anut persis kudu mentah ini buju pertama. Masih ya. Tapi aku lah ya keberatan anut sarat iku. Tapi aku kan gak tau suci sidik-sidik muni sunnah nama. Kan ada kelompok tertentu yang senang poligami alasannya sidik-sidik sunnah. Nak panjen persis sunnah rasul. Iku suratul masalah buju pertama kudu. Bukan Nabi zaman Garo Khotijah, ini gue buatan Khotijah. Jadi mungkin bekatan orang itu kan, mati ya kan. Ini kan bujuni loro, tapi ganti maksudnya pertama. Sampai aku duiri, sampai rugin, tanpa zina tapi merasakan dua orang. Itu udah mudah, no? Mustafa wairi, tanpa zina, ngerasa no? Loro. Loro. Tentu tak loro. Nah, makanya ini kelompok tertentu boleh mikir poligami dari sidik-sidik sunnah rasul. Kalau persis sunnah rasul, kalau ingin persis, itu bojo pertama mate, matiti, nembe, poligami. Wah ya, pokoknya sampai persis dia sumur tekan toro, buat suwe-suwe jenenge ya persis Aisyah, jenenge persis wah ya kacau. Nah, walhasil terus Nabi itu karena Khotijah itu istri pertama, itu sering muji-muji Khotijah bahkan. Kalau Nabi dengar suaranya Ummu Aiman atau siapa saja yang temannya Khotijah itu dihormati. Bahkan Nabi itu sering gambel semacam cara memiliki syukuran. Itu mesti dihadiahkan sama teman-temannya nopo Khotijah yang berbau nopo Khotijah. Suatu saat Aisyah itu cemburu sampai maki-maki. Ya Rasulullah, engkau itu gimana? Orang sudah tua rentan, kamu ingat-ingat. Padahal waqad abdalaka Allah. Allah sudah mengganti kamu perempuan yang lebih cantik, perawan bisa. Maksudnya sinten Aisyah. Ketika dengar itu Fatimah tersinggung karena ibu itu disebut ajus, orang yang sudah renta sudah tua. Aisyah bangga karena saya satu-satunya istri Nabi yang perawan. Dia ini rondo gak besi perawan aku tok. Bangga Aisyah. Sesuai Fatimah itu tidak nyaman. Sesuai Fatimah itu tidak nyaman karena Aisyah begitu bangga. Tahta siru bangga. Bangga jenis mekat sombong itu jenis tahta siru. Jadi kan di Nabi ya. Ini lucu. Karena di Fatimah. Fatimah. Kau tidak usah gelo. Ambil omongan Aisyah. Oh, tapi nak ngomong buatan barbar. Ini aku bangga no awake ngalano ibu kula. Jadi tak warai, ben Aisyah mendul. Nopo ya Rasulullah. Namun ya Rasulullah, buatan bapak pun ya Rasulullah. Kandang ya Aisyah, hebat ibuku. Ibuku itu rondo untuk Joko Dinding. Tapi gue perawan untuk du. Mari Aisyah. Jadi nabi kecerdan. Kandang ya Aisyah. Kandang ini tenang. Orang itu hebat ibuku. Ibuku umur 40 tahun untuk Joko Dinding umur selawet tahun. Pas ganteng-gantengnya nabi ku untuk ibu. Tapi Nabi pas sepuh lagi untuk kue. Menang aja. Iya, aku juga. Mari, itu kecerdasan. Jadi ya, sebetulnya fakta biasa. Tapi ketika diungkap. Iya, iya. Terus Aisyah. Iya, aku perawan di montok. Kasi jago. Rondo untuk. Jago. Jadi itu kecerdasan. Jadi Nabi kadang ngukur kecerdasan. Ya, ya lucu-lucu saja. Ya termasuk cerita di masyur itu wayam zahu wala yakulu illa hakon. Nabi itu ya guyon tapi ratau bodoh. Itu butuh cerdas. Wong ra bodoh ini kok guyon itu masyur itu ada orang sepuh putri. Sebagian riwayat itu putri. Soal Nabi terus agak lama itu pengen mulai. Jadi kan di Nabi dia rasa ke susu mulai. La ahmilan naki alam dinakong. Kok yang menang mulai taruh anaknya untuk ya. Karena pikirannya orang tua itu nak untuk cilik, anaknya untuk munggahnya gampang. Bareng wayah mulai mbak Nabi dikawana sahabat untuk tua, untuk tua, untuk tenang. Ya Rasulullah, kata engkau ditumpakno anak untuk ini kok untuk itu? Tua, jadi Nabi, masih tua ya anak untuk. Lalu itu Nabi, masih tua ya anak untuk. Ya akhirnya mada-mada masih tua ya anak untuk. Lalu ini soal niru Nabi, guyon rambut ini ya Bu Nawas. Ini soal niru rambut ini. Abu Masyur, Abu Nawas nanti dia pengumuman hari Senin tanggal sekian, Abu Nawas mau terbang di lapangan ini rusak, kecamatan jelok kabeh. Ya dia mau ngenang ini semua tak, baru ngomong kok tak terbang-terbang, yang namanya akan dia tidak. Ya, dia damai saja, yang namanya akan tuh ya tidak. Bareng mau jelok kabeh ini udah ini semua tak. Kau itu satu kecamatan tidak ada yang marah. Mereka malah bodoh nih aku. Jadi hanya bilang yang namanya akan itu ya. Ya tidak. Kan pengumumannya kan Abu Nawas akan. Barang gelar kata ya sudah. Abu Nawas kau tidak terbang-terbang. Oh gitu-gitu dong. Abu Nawas orang bukan celuitan kata. Ya pengumumannya kan akan. Yang namanya akan itu ya tidak. Pengakan, loh. Nanti kita bodoh di bujo, misalnya ini marah, tapi masa depan cerah. Sosok bujo marah, masa depan. Nanti ya masa sekarang, loh. Ya, tunggalnya karena sekarang bayar, besok nombor. Sosok diwocok menang, ya sekarang bayar. Sosok diwocok menang, ya sekarang bayar. Ibadah nopo-nopo kekujanu, tapi itu aku wayam zahu, walayaku ilahakon yukibu Allah Taala wayarado. Terus di antara sifat Nabi ini bekerja nopo kujan, tapi buat nanti, waduh ini uang ini butuh kecerdasan, uang kujan kok. Kalau kita nanti tiap kali konco pulau nopo ini, kurang ajar tenan kok. Ono perbedaannya, ada jembatan. Jalannya sempit, di tengah-tengah itu orang wetasem. Itu caranya mobil lewat piye. Wadah pikir-pikirannya kalau jalan sempit orang wetasem itu mobil gak bisa. Iya, sebetulnya dia siapa ya? Ya lewat saja, gak masalah. Tapi yang orang wetasem, asem ciri. Dari asem lagi dukul itu. Lu lewat-lewat saya lah. Tapi orang wetasem, asem ciri. Kok ini seorang wadah utak? Ya itu tadi wayam jahu wala yakulu ilah. Nabi kok untuk tua ya, masa tua ya anaknya. Kok anak tua ya terus anak amun kan ya tetap anaknya apa. Jadi kujani ya ada silsilah ya, tidak suara dia kerasa kujan. Tapi buat nanti apa? Nabi Nawa itu niru kuih menetok. Nah ini niru alimnya angel, niru benernya angel, niru apa? Kujani, pokoknya harus yang ditiru, sekarang apa? Wanita tersakan. Minha kolak makum wafiha nuri itu kuma minha nuri cukum taruh tanah. Ani ini sing cerita akhiratnya tentang masalah bumi. Manusia itu diciptakan dari tanah, kemudian nanti kembali nopo ke tanah. Ini kira mau tenang. Saya pernah ditanya, Gus, menurut Anda makhluk semua itu punya akal apa enggak? Ya saya jawab, kalau menurut kacamata, kasat mata, menurut ilmu dohir, sing dia akal menurut sotok sampai kewan. Kewan itu punya akal, punya silah. Kalau pitik lanang itu kan ibu-ibu untuk panganan, terus babonnya dumoro. Nah, itu moro di gauli. Berarti kan ini pinter caranya nopo. Caranya ngakali, caranya bedaya tarik nih, pitik nopo weh. Sama nanti lo discovery atau apa kan banyak trik-trik hewan untuk mendapat makan. Hewan-hewan laut yang besar-besar kan mulutnya dibuka, mengesankan di situ tuh gua yang penuh makanan. Barang iwak-iwak cilik mlebu. Ditelakep no terus jadi jeneannya bisa berpikir. Tapi kalau menurut ilmu hakikat tuh enggak. Bumi itu bisa berpikir. Bumi sing sampai idak-idak bedina bisa no berpikir. Buktinya gampang begitu. Bumi itu tunduk sama perintah Allah Subhanahu. Mulanya sampai nanti lo tentang ilmu-ilmu hakikat. Ini kira ngono tenang. Ketika bumi niku nggih bumi, tinggu mendem rohir Mustafa dan sebagainya. Niku bumi ngendikane pangeran, wa inni haramtu ala ardi an taqula jasadal anbiya. Bumi ku tak omongi dari pangeran, tak dawuhi aja gemang mangan jasate para nabi. Termasuk kila jasate para ulama, para wali, para wong apal Quran. Lumpama bumi ra iso mikir, wong ning bumi, perut bumi kan macam-macam. Ya nyatane banyak. Wong wis umur puluhan tahun dibongkar jenazah itu. Berarti bumi kan iso mikir, iso mengindahkan instruksi Tuhan. Lumpama ra iso mengindahkan instruksi Tuhan kan dipukul rata, pokoknya anggere mlebu ya tak remek. Nyatane banyak jenazah yang utuh. Iku nunjukno bahwa bumi juga berpikir dan dia juga tunduk ambek perintahe Allah Subhanahu wa taala. Bukti nerawani mangan jasate corona. Ya ora usah suudzon misalnya ana wali dua kedua jebule remo ya ora usah ngono. Pokoke kan faktanya kan kata ditemukan jenazah utuh itu saja. Faktanya banyak ditemukan jenazah. Lumpama bumi ku alami sesuai hukum alam kan mesti dipukul rata kan? Tapi ternyata ada jenazah tertentu yang lah nang ngono bumi iso mikir napa boten? Saged mikir. Bukti kedua dalam hadis-hadis sahih. Bumi ku dendame ra karuan ambek wong sing tukang maksiat. Jadi apa? Kapan mlebu ning aku petak remuk-remuk. Bertahun-tahun selingkuh raja-raja gue piye carane gedang. Pokoke carane gedang bumi ayo ora ro. Pokoknya boh, dendamnya kau yang sampaian boh, orang roh lah. Dendamnya sampaian sama kau rasa kayak ini. Karena roh, pokoknya bumi ku dendam. Suwe aku boh goli maksiat. Saya kira kayak cetek tau tak remu. Mana ngomong nak nakal tu saya jadi lebur dendam. Kau bumi dendam. Lah nak delok ngoten berarti bumi pohon kabeh dia berdi. Maka wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la taqabuna apa? Kulau sebagai orang yang pernah belajar ilmu hakikat meskipun tidak ingin ya, tapi kabeh etikanya ulama mesti tahu ilmu hakikat macam kelihatan bumi itu bisa mikir cerdas bumi timbang gue kalau saya bisa mikir sama saya perhatian ini contoh paling gampang bumi yang subur itu tanamannya subur bumi yang tandus tanamannya juga nopo tandus nah maksud saya kenapa gue bisa berpikir nyata Nabi Adam itu kan materinya dari bumi. Ya, materinya Nabi Adam itu dari bumi. Kemudian nanti dikembalikan lagi ke bumi. Nah, ngono unsur yang dadi utek. Sing dadi utek sampeyan, iku unsurnya juga nang bumi. sing dari darah daging kita unsurnya juga. Nah, kalau paling mungkin iso berpikir itu nggih bumi boten-boten liyane, padha-padha makhluk mati sing paling iso berpikir napa? Makanya Allah paling gampang ya terus sakno ning bumi. Jadi wow, kowe aja geman mangan jenazahe para syuhada. Niku sing masyhur di teng Mekah niku. Ketika 40 tahun dari perang Uhud dan kebijakan khalifah siapa itu memindahkan jenazahnya Sayyid Hamzah. Itu ketika kepacul si gila itu yang mengeluarkan darah. Itu disaksikan ribuan orang. Itu kan luar biasa. Berarti kan bumi tunduk sama instruksi Tuhan. Gak boleh makan. Para nopo? Loh, kalau bumi ini bisa mikir kan alami wae. Kemudian standar saja. Kalau sampean tanya, itu kan bisa saja Gus itu dijaga oleh malaikat begini-begini dengan sistem. Itu kata ulama-ulama. Kamu istilahkan malaikat apa enggak, itu terserah Anda. Yang jelas, sistem bumi sendiri itu memungkinkan itu. Ya, sistem bumi sendiri itu memungkinkan. Dan kalau logikanya jelas, nak manusia yang cerdas itu dari awal materi di sangka bumi. Berarti unsur yang kita sekarang pakai untuk berpikir, untuk sahabat, untuk macam-macam itu materinya. Berarti paling mungkin bisa berpikir, ya apa? Terus keempat, bukti bahwa teori saya benar, ya. Tentu benar menurut riwayat. Nabi Musa nanti diserai bumi mau sekian detik. Mungkin melihatnya serah taruhan. Kenapa melihatnya itu tidak taruhan? Itu ceritanya ngerti. Ini ruang. Okay. Nabi Musa ini kurang didolimi sampai korun. Didolimi sampai apa? Melihatnya tak boleh jenis korun. Aku duwe ake. Karena yang bersugas jenisnya berburu kan tahu apa? Ketika Nabi Musa harus memantau. Pengiran malah diwarahi Nabi Musa. Pengiran Nabi Musa itu banyak orang paling dekat pengiran. Tidak ngerti kan enak. Gusti, jenengan itu karena PPI. Itu karena Fir'aun dolim, korun dolim, jenengan paringi suge. Tambah suge, tambah pengaruhnya ke atas. Berarti kesesatan di bumi tambah nopo. Faham ya? Rabbana liudillu ansabili. Mau nambahin sesat malah. Sampai Nabi Musa juga Rabbana mis ala amwalihim wasdud ala kulubim falayu minu hatta ya rawul adagat wes gusti kudu Fir'an nambe korun dengan tumpah pengiran dijawabnya tenang kola kotu jibat gak waktu koma tapi fasta pima gue istiqoma dan itu dari dinyatakan doa di ACC cara proposal itu apa? Nabi Musa kan ya nabi, nabi itu ya menusuk kadang yang salah tebak isuknya didelok, kok isuk urut ganti isuk didelok bisa urib, nanti setahun kok nabi itu ya padahal di umum no, kalau kau ujibat dakwah akhirnya sesuai Nabi Musa frustasi ya paling kapan-kapan pokoknya sementing dengan aku setiap sesuai tapi no. Itu dari Nabi Musa dinyatakan disembadani ambil kejadian khosul artiku kila 40 tahun lalu kita didawi pengiran gue sobat mapan itu bisa pas sampai mati mapan, terus apa kan? Mati, jika butuh siap-siap, tak jenak. Lebih kalau lah nyangkau kalau dia ngotot. Jadi kalau pengen makan, boleh pas makan. Jadi pangeran nak ngedikan, ya lucu, iya tak sembadani. Maka pangeran jadi pangeran mulai disik nganti pada waktu yang tidak terbatas. Berhubung mana logikanya pangeran nganggep 40 tahun, kok dekat tak kedepan. Nabi Musa di umur terbatas nganggep 40 tahun, itu suwi. Berarti logika ada pangeran gak melusa selawase gitu. Makanya pangeran gak ngendikan ning dunia mau sedih loh, bumi umurnya sedih loh. Padahal mulai Nabi Adam ya ning bumi nganti saiki urung kiamat. Tetep ae pangeran mau ngendikan apa? Sedih loh. Makanya kadang iya kira contoh sedih loh piye mulai bisa nganti saiki ora roh lagi. Lah sing ngendikan iku pangeran, tapi pangeran itu selawase lawas mulai dicek dadi pangeran sampai somben tanpa batas waktu. Jadi mau bumi umurnya 2 miliar, itu cara pangeran yo. Mau uang suga tak dulu, itu cara pangeran yo mah. Mengenai Nabi Muhammad tahu ngalami lucu, ini kisah nyata. Tadi Nabi ini kan mau umroh, terus dihalangi orang kafir, disebut Sulhul Hudaybiyah. Hasil gak jadi umroh, terus Nabi pulang. Ketika mau pulang tuh Nabi senyum-senyum sendiri, senang sekali. Ketika ditanya Umar, kenapa ya Rasulullah kau senyum-senyum sendiri? Barusan aku dituruni ayat Quran bahwa kita bisa masuk ke Mekah. Lakon sota kau wau rasulahu ru'ya bilhak laka dukulunnal masjidal haram insya Allah aminina muhalliqina ru'usakum wa mubashirin laka khofun. Tenang bareng tahun di praktek noten atau tetap raiso haji bareng raiso haji pikirannya Umar nak pengumumannya tahun ini ya pertanyaan tahun depan. Tenang Umar kan wongnya kotor haji Nabi di parah ya Rasulullah napa jenengan cek jadi Nabi ya lucu jadi Nabi ya iya aku cek Nabi ya nanya Nabi bukankah orang kafir itu salah kita benar? Iya, kafir salah kita benar. Kok orang perang wae, dihalang-halangi orang oleh haji kok orang situ. Orang dari kanyasi orang. Pengiran orang mesti janjinya benar. Iya, ya mesti benar. Taifa terus ditanya. Taifa, Allah mengandirikan latar kulunan masjid al-haram. Jadi ini isong lagu masjid haram. Aminina muhalikin, jadi bebas, aman, latar kofun. Nyatanya itu meriki kok tercegat wae terhambat terganggu mana jadi kanjeng Nabi lejar ya tapi pangeran ramuli tahun depan pangeran ramuli tahun apa tak kuwe sing ngaturno tahun depan juga lihat dari Ruken pangeran ini kan kan mapan dalam jangka pendek pikirannya Ruken kan tahun kan padahal kalau pangeran pas mati itu jangka pendek kok 40 tahun kan yo akhirnya Umar gak marem takut Abu Bakar. Apa Muhammad itu Nabi ya Nabi? Apa janjinya pasti benar ya benar? Kenapa sekarang tidak jadi masuk Mekah? Padahal janjinya latar kutunan masjidah. Siapa Abu Bakar persis Nabi? Iya, tapi ini ayat itu ada pernyataan tahun ini atau tahun depan. Itu tidak kue. Ini aku asal usulnya poso dalain. Walhasil terus tidak sido haji, tidak sido umroh. Tahun berikutnya, tahun ke-10, baru Nabi hasil disebut haji nopo. Ya tapi dunia mau teniku pas yang diharap no kasil Nabi dan Arafah malah pidato wajah bahwa ini mungkin saya sudah tidak ketemu sampai lagi ini buat peringatan gitu dengan jadi seringnya kita kepengen berkoro pas kesampaian wajah ini mana yang naruhin betah melarat insya Allah ini betah urib tapi yang bermapan jemboran soalnya pangeran di tradisi ngono. Dan ini rumahnya tenang, jadi perkoron itu anggar sempurna. Ida tambal amru badan anak susu. Anggar perkoron itu kelima. Mesti wajah itu. Lain ketika ada ayat ida jaya nasruwahi wal fathu wa ro'aitan nasa'an wa yadkhuluna fi dinillahi nabuh afwaja fasabbih bihamdi rabbih wastaghfiruhu innahu kana. Ini aku kasih sahabat tenang. Mergo ana pengumuman kok pangeran nak wong Mekah pe masuk Islam secara bergelombang gelum. Tapi Abu Bakar nangis sungguh-sungguh. Kuwi sahabat janggal wong ana berita Fathu Mekah Abu Bakar. Nah, ketika ditanya, enggak ada sesuatu yang sempurna kecuali mau turun. Iku ayat berarti tentang ajali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sahabat sing ngapa mistani ayat iku malah nangis pisan. Ana sahabat yang malah nyeletuk wes gak aku mekalah semenit Nabi cek urip. Tenang, hanya 86 hari tongko hajatul wada. Niku kan di Nabi nopo. Itu ada yang ngitung sekitar 86 hari. Aku yakin ada yang gak tau ngitung. Yuk, kalau lama kober ngitung. Sakdina nih, gue tenuk. Mulai sama Rauh Sarap Arab sempurna. Karena asing kiai melarat, disini mati melarat. Ya, terus kalau nanti jadi kiai, seneng kok ya murid-murid rapati sempurna. Kalau tidak sempurna malah itu malah ribet. Malah apa? Terus pulau sukun seneng pangeran itu penting. Dengan cara apa saja. Yang penting dia jenengan seneng apa? Termasuk ketika Nabi wafat carane Nabi ngendikan yang sahabat weling-weling ini. Jadi ini fatwa kula. Ketika Nabi sudah yakin kapundut itu pidatonya di Arafah ya. La'ali la'alqakum ba'da hadhi. Mungkin saya tidak akan ketemu kalian setelah ini. Jadi Nabi pidato di haji wada. Makanya mereka berani bilang itu pidato wada. Karena Nabi mukadimahnya la'ali la'alqakum ba'da. Mungkin saya sudah tidak ketemu kalian lagi. Makanya saya akan pidato corong catat. Dimulai dengan ala liubaliwa syahid minkumul khawatir. Ala halbal lakdu Allahumma halbal. Itu diulang-ulang. Tapi ketika Nabi mau wafat itu banyak sahabat yang semua. Karena Nabi ternyata cara menghibur pinter, ngendikane ngeten. Hayati khairun lakum. Aku nak urip ku ya apik kanggo kowe. Amma hayati fali asunna lakum asunna. Nah aku iki urip berarti iki iso ngulang kowe tentang sunnah-sunnah yang baik. Wa amma ma mati, kalau nanti saya sudah mati, yo malah enak. Mergo tuk roduli amalukum. Engko amalmu dipentokno ning aku, ditampilno ning aku. Aku sawer pangeran, jadi aku wis sawer apa? Pangeran. Nak amal mampet aku muji pangeran, nak amal melek tak jalukno cepu. Jadi kemarin Nabi ngendikan hayati khairun lakum wa mamati yo khairun lakum. Aku nak urip yo apik. Mergo berarti iso marai kowe sun. Tapi aku nak wis mati yo apik, mergo aku parek pangeran. Nak aku jajar pangeran, aku ngamal mampet fa ahmadu wa aku muji Allah nak ngalam elek. Langsung tak jaluk nono kok. Akhirnya sahabat, ya bos, nak jadi nabi sekarang kerasan lebih awalan, berkono kerasan berpengiran. Macam nabi itu luar biasa, ya. Nak ngendikan itu tertib sekali. Saya betul-betul ingat di hadis Sahih itu, ketika nabi mau wafat, itu berkali-kali guyon kalau beliau ke masjid itu guyon. Guyonnya nggak sih? Abdun khuyiro bena dunya wa bena rofiqil alam. Iki ono kawulo kon milah dunya kawar pengirang. Kuwabe sopapet, wah anak kawulo iku waras yang milah pengirang nanti Nabi. Wong dunya kok dibanding apa? Gang beberapa hari Nabi masih guyon gitu. Ono kawulo kon milah dimain dawa ambek mabit dunya. Kuwabe sopapet di awal, wah mesti milah pengirang. Nah wong waras sih milah pengirang dibang milah dunya ya. Tapi Nabi tidak nyebut itu dirinya. Setelah beberapa hari Nabi mau wafat. Pasti pangku Aisyah ditunggu di Sayyidah Fatimah mau wafat. Terus Nabi ngendikan Allahumma ar-rafiqal a'la. Kula nggih milih awon jenengan rafiq a'la mriki wa tidak Allah. Kula milih awon. Terus dari Sayyidah Aisyah, Masya Allah, idzan la yaqtaruna. Berarti swayane Nabi gak milih kita-kita iki, milih napa pengen. Terus wafat lagi ning. Lha tak jawab. Jadi Nabi itu tertib sekali. Makanya mereka sadar itu cara saya takrit. Nabi melamari badai kapun. Jadi cara aku pemati nak supaya je urip, tapi buat disindir apa? Mus, cara aku jejer Allah, jejer rukir milendi. Milah jejer Allah gusti yang berangkat kan berarti. Tapi Nabi itu tiap hari tanya gitu. Abdul jadi orang kawula kon milah antara ini dunia be Allah milendi. Wah, nak tiangnya waras di milah Allah kanji Nabi malah diwarai kanji Nabi. Tapi Nabi masih ketika abdun, no? Abdun, jadi enggak menyebut dirinya ke abdun. Makanya Nabi pas berdiri wafat, sir-masir ketika Nabi Allahumma ar-rafiqal a'la. Gusti kulong pun siap kumpul jenengan. Namanya dengan Al-Quran, Fa'ula ika ma'alladina nama wa alihim minan nabiyina wa siddiqina wa syuhada. Ila wa hasuna ulaika rafiqo. Mereka istilahnya Nabi di Allahumma ar-rafiqo la'ala. Jadi wa hasuna lan bagus sapa ulaika mengkono-mengkono kabeh. Apa ini rafiqon jadi kon? Jadi konco sejati ini di Allah ini. Jadi kumpul Allah ini. Ternyata kan di Nabi setelah hari-hari itu wafat. Semacam-macam sohabat, semuanya semacam-macam. Salah sahabat yang ngerelainya. Wah, ikhlas no Nabi, awal gue ikut bosan, ben awal pangeran, ya orang bang. Mereka akan berlakuri masalah, jadi ben Nabi awal nopo. Pangeran. Ya orang sahabat yang dua sopannya. Aku nangisi Nabi, kurang keberatan perkara ni awal apa. Tak jadi apa kapudu benang awal apa. Masalahnya sing mulang kita, aku terus rawon no. Ya orang tinggal berbau beli mono, buat tenan sebagai sing mulang kita. Terus macam-macam. Yang paling kasus di Dina Umar. Dia itu tidak percaya kalau Rasulullah kabundut. Dia ngancam siapa yang bilang Muhammad mati, tak bunuh. Dia itu baru munajat. Ya. Dia baru apa? Munajat. Setelah di Dina Umar begitu, ngancam-ngancam itu diparani Abu Bakar. Diwacana ayat apa? Wa ma Muhammadun illa Rasul. Wa kholas min qablihi rusul. Afarimma ta'u kutilang. Kolam tumala aku belum satu. Terus ketika Abu Umar seakan-akan saya tidak baca, tidak pernah baca ayat ini. Tapi terus diputuskan benar-benar Rasulullah Nabi. Ketika beliau cara lahir wafat, jadi berdebat dan lalu dimakamkan di mana. Terus kata Sayyidah Aisyah, Nabi pernah ngendikan tidak ada Nabi kecuali dimakamkan di tempat beliau wafat. Karena wafatnya di kamar Aisyah, beliau dimakamkan dengan kamar itu. Jadi kalau sengsani kita tersari-ari Nabi, yang kamar itu. Nah, bulan balik kalau kita melihatnya Sayyidah Aisyah, banyak orang pintar yang tinggal yang melihatnya. Sayyidah Aisyah ngendikan, ketika Abu Bakar disarek noning kuliniku, kamar itu masih dipakai Aisyah. Mulanya masih Aisyah ini, aku biasa ganti baju di kamariku, wong sitok bojoku, sitok bapakku. Jadi ketika makam itu dipakai Abu Bakar, saya Aisyah masih tidur di situ, ganti baju di situ. Innama huwa zauji wa abdiku, si sitok bojoku, si sitok bapak. Bareng suatu saat Sayyidina Umar kabudut, 12 tahun kemudian kan Sayyidina Umar kabudut. Izin Aisyah disarek noning kuliniku. Abe Aisyah di sini, pindah aku, saya kena Umar. Semudah aku resmi dari kuburan itu baru kaya si Bina Umar, karena ini. Ya wes, dari kuburan itu, saya aku terasa ganti baju yang kena, ngomong-ngomong itu. Umar. Kok ngomong gaya, kata saya gaya, saya. Jadi ketika Rasulullah wafat di situ, Abu Bakar di situ, saya Aisyah itu masih di kamar situ, ganti baju, menurut ini nama gua, Zeruji, Wabi, Sitok, Bojo, Sitok nama, bapak kandung Abu Bakar kan, bapak kandung. Nah, ini kalau dalam sejarah sahabat itu menjadi luar biasa, ini bahasa riahnya itu ada. Nah, ini ketika Sayyidah Fatimah setelah Nabi wafat, Sayyidah Fatimah itu di dalam itu terus Anas datang. Anas itu pembantunya Nabi 10 tahun, Anas itu ikut Nabi. Ini juga rukin, tercakoy. Ya Anas, apa pemakaman Nabi sudah selesai? Sudah ya Fatimah. Mana sih uang lugu? Lugu kan gak pati mikir. Sudah ya Fatimah. Ya Anas, atartu antah suwa ala rasulillahin hasdan minat tukok. Lugu ku mentol. Nabi sih buk huru mati, buk huru ki lemah. Anas lemah. Lepo aku malah huru. Jadi Anas yang ditakoi, apa pemakaman Nabi sudah selesai? Sudah. Mampu lo melok, kamarnya melok mendem melok. Lugu ku mentol. Melok nguruki turok nih. Wah, apa aku mau melok? Itu memang dramatis betul. Karena Sayyidah Fatimah sendiri udah siap melihat prosesi nopon pemakaman. Ya tapi balik waktu kabeh ijma'i ulama enggak ada Nabi itu kabuntut. Nabi itu hanya pindah ila rofiqin Allah. Makanya istilah Nabi wa mamati khairun lakum. Aku nak mati malah ape. Perkarane aku jejer pengiran. Nak roh kowe bener fa ahmadullah. Nak roh kowe salah. Tak jalur nasuhu. Lan iki peringatan iki jenengan sing sering maca selawat. Maca selawat itu penting banget. Nggih cuma kula suwun jumlah terbanyak tetap ngikuti sunah Nabi. Misalnya sama orang alim sunah Nabi lumo yo lumo coba selawate wae tapi medite gak karuan. Nampak Nabi ini bingung. Mau selawat anut aku, medit itu anut sopoh. Menawa Nabi ini raku, tapi Nabi ini korun. Menawa apa men? Nyebut-nyebut jeneng, kok kelakuan ini raku ya? Isun, paling penting itu nomor di sunnah. Mungkin hari ini jauhi bapak, mau selawat itu sepokok istina ping satu, sepokok minimal ya sepuluh ping satu. Nah dari Imam Sapi, orang sebenarnya lali diwajib nawa itu. Mendidik waktu bintara lali diwajib. Lain modal solawat itu rukun nenggol neta sahut. Gelem lah gelem lah diwajib. No kan? Yuk gelem no. Lain Imam Syafi'i pas tenggini akhirat nih utang kita tahu cerita wali. Kenapa kamu diambil nih Tuhan? Baru kaya wajib no solawat. Kedene pinter ini. Ben uang mesti modal solawat rukun neta sahut. Aslinya ya rana, Nabi ngendikan itu ya rana, tapi gara-gara fatwaan ini, ya orang belum ragu kan? Mau cara apa? Jadi minimal kan sedina yang lima. Padahal ada di tengah Indonesia, tak jauh awal lah mau cara selawat. Berarti yang lima, lima yang kalim. Bintang? Sepuluh. Subuh satu. Lah nak masbuk. Malah mau selawat terus. Mas Budi Maghrib bisa tak lihat yang papat. Jadi ada guyonan, sholat apa yang bisa tak lihat yang papat, itu malah sholat maghrib. Lu nak duhur malah raiso, yang bisa tak lihat papat itu maghrib. Ya suratul masalah ngeten, imam wis tasahud awal, imam tasahud awal. Terus kue lagi teko, kan Allahu Akbar langsung melok tasahud awal, berarti satu kan. Padahal ini enggak dihitung rokaat kamu, karena kamu menangi pas tasahud. Terus imam sholat lagi tasahud tsani. Tasahud tsaninya imam bagi kamu kan rokaat pertama kan? Karena yang menangi Fatihah sempurna kan ini. Berarti Anda baru sholat satu rokaat. Terus ketika imam wis salam, wis jada salam, wis gak urusan mbek kowe. Kamu kan sholat sebagai rokaat kedua kan? Tasahud lagi sebagai rokaat kedua. Lah nanti sholat rokaat ketiga tasahud, berarti tasahud itu pinten? Papat. Jadi mulai guyunane Imam Bajuri sing aran takrib, mana ada sholat empat tasahud. Nyerumah aku malah duhur ke atas, jubule malah nopo? Malah nak ngatar gak iso. Misalnya tasahud awal kowe makmum imam. Satu kali kan? Pas imam di rakaat ketiga, kamu kan ikut imam. Kan gak ada tasahud kan? Berarti kan blank kosong. Imam pas rokaat keempat tasahud. Ya tapi bagi kamu kan sudah rokaat kedua. Ya memang jatah apa? Tasahud. Berarti baru dua kan? Gitu. Pas engkau imam salam, ya tambah idewe karek. Ya kan terus rokaat ketiga kan? Ya tambah tasahud kan? Terus rokaat keempat baru. Berarti pinten? Tiga. Jadi saya mungkin tasahud empat kali malah apa? Nah, berarti ora selawate ngira. Pengen. Apa teko nak nakalan kados Imam Syafi'i rada nakalan. Nah, maca selawat ngaten timbang maca sewu keselen. Wa sallallahu alaihi wa sallam za karo kada kira rumoko palang dikas to selawate ana wong ngene. Selawat kok pokoke kula maca selawat ning Kanjeng Nabi. Sejauh sing elem yo elem sing lali yo lali. Kenapa ora? Niku sing desain kalimat iki maca Imam Syafi'i. Ulama zakarokat zakirun wabafalan dipikal padahal faktane dunya ya ana sing ngeling ana sing lali tapi lucu merdak di salat wa sallallahu ulama zakarokat zakirun wabafalan dipikal pokoke kula maca selawat ning nabine jenengan sejauh sing ngeling-eling sing lali Imam Syafi'i tengah sekirat disyafaati akhirnya pokoke ya maca selawat terus ya ana sing muni alam amari duhur wal ayah mau kerja ada tahun, ada dina ya ijak mau jalan apa? Saya jalan kalau seru Imam Sapi nanti kan saya ngilim-ngilim, saya ngelali gitu ya kacau ya. Imam Sapi ini luar biasa, dia ahli balago kalau paling tak kenang nak dikain ngimami sholat jenazah ada orang fasik gitu terkenal nakal Imam Sapi kan nyolati nak nyolati kan tentu Allah Akbar karena dia imam besar kan ditunggu-tunggu dongannya biaya juga ini tunggu kan tentu di sini masjid. Ya Allah, jenengan kan gak usah nyiksa ini tetap pengiran. Bukan penting. Jenengan kan nyiksa ini tetap pengiran. Sepuro maupun, bukan penting. Mire. Mulai berarti ini tinggal, tak jenis ulama, masih ada kontroversial. Ini dungu, umur dok. Jenengan kan nyiksa piambai tetap jadi pengiran. Tidak mendesak. Jadi menyiksa dia itu tidak mendesak. Juga ada kebutuhan Anda. Baru no maupun. Mire. Iya, nyolat itu. Ya artinya Tuhan tetap jadi Tuhan, meskipun tidak nyiksa dia kan. Dan nyiksa dia itu tidak jadi kebutuhan Tuhan. Ya Rabbi, ikfir lima alhinakan. Semua roh ma'awan, mungkinan yura kebutuhan diri. Semua. Pertama, ya orang janggal. Tapi memang besar sudah menengah. Tapi kan tentu saja. Ya marah, ya orang wani itu sudah mau ngakai. Tapi kalau orang wani senang, kalau model Imam Sapi. Makanya masyur dungun apa? Fak, yang ditiru kiai-kiai di Indonesia. Fa'in naga ghaniyun an adzati. Cuma ada di alus no. Fa'inna kamu saat ini panjinan gunian kurang butuh anadabi songkong nyiksa niki nopo mai. Sudahlah Gusti, nyiksa dia itu tidak kebutuhan engkau. Jika ada kebutuhan engkau tidak mendesak, sudah biarkan saja. Itu tidak penting. Paling batinnya malaikat, tapi ngekek ganjaran juga mendesak. Waduh orang mendesak itu barno. Ya kan sama. Nyiksa ada kebutuhan Tuhan, memberi ganjaran. Mengenai kafe dah jika fat dua yuti ina wah. Biasa. Melaku suwargo yang berono fatole. Mereka nyekso yura kebutuhan ini pangeran. Ini ada ganjaran yura kebutuhan ini. Kafe ini apa alun apa? Biasa. Wafi halan ing dalam kuburan no itu kembali anak sura kafe makburi nanti kesejen pun dem kafe badal multi sausi mati. Wamin hano kri cukup baca baki taro tanu koro kama akhrot naku minta tiga ikhot. Subhanallah bihamdihi adada khamdihi wa rizqa nafsihi wa jilal arshi wa minnata kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khamdihi wa rizqa nafsihi wa jilal arshi wa minnata kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khamdihi wa rizqa nafsihi wa jilal arshi wa minnata kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khamdihi wa rizqa nafsihi wa jilal arshi wa minnata kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa mudada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa mudada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa mudada kalimatihi.